dipersembahkan buat semuanya. Semangat goyang semuanya bareng New Can Guys. Hey. Sungai cengak nafas ku terengah. Aku teringat kepadamu dan karena kamu perlahan-lahan hilang di mataku. Goyang keseimbangan diri sendiri menyambut hasrat di hati. Mengapa cinta berakhir sedangkan ada rasa saling.